Kangge pengantin Mbak Santi, Mas Oji, Wong Dompiong Wetan, Sedompiong Wetan nih. Kangge Bos Warrior, Kangge Bumerang Proso, Cakra. Kangge Mama Bayu, Cakra. Mama Kubu, Seter Jalur. Pengen jajan. Sing bengen rumah tangga sih ribut baik. Gua masih orang pendek.